الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul di masjid ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan yang kita lakukan bersama pada malam hari ini Bapak Ibu bisa menjadi wasilah kita untuk nanti Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Dan jangan lupa malam hari ini agar pahalanya itu double-double Bapak Ibu. Jadi di samping kita niatkan ikut kajian untuk menambah ilmu, kita juga niatkan silaturahim yang kedua. Kita niatkan iktikaf, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang kelima, kita niatkan kumpul bareng-bareng orang soleh. Panjenengan soleh mboten? Soleh insyaallah nggih, insyaallah soleh. Iya. Jadi cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang itu kok riwa-riwi ke masjid, ya, maka saksikanlah bahwa dia itu beriman. Nah, ini insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan panjenengan orang yang ada di masjid, insyaallah panjenengan semua orang beriman dan orang beriman itu insyaallah saleh. Mudah-mudahan. Nggih, malam hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang bidadari. Nggih, tentang bidadari. Pendahuluan saya bacakan para bidadari termasuk kenikmatan yang ada dalam surga. Atau bisa dikatakan mereka sumber dari kenikmatan surga. Sumber kesenangan yang paling nikmat dan paling lezat. Ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan mereka dengan sifatnya yang paling indah dan menggembirakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering membicarakan mereka pada banyak hadis yang mulia. Okay. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kan sering sekali kita membaca wa khurun ain, ya itu khurun ini tuh beda. Bida dari ka'amthalil lu'lu'il maknun dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mati syahid, Bapak Ibu, itu memiliki 5 atau 6 keistimewaan. Nah, di antara keistimewaan orang yang mati syahid itu langsung dinikahkan dengan 70 bidadari, masya Allah. Itu keutamaan orang yang mati syahid, salah satu dari keutamaannya. Kemudian ada satu asar, ya, tentang sahabat yang bernama Julaibib. Pernah dengar nggih? Belum dengar? Julaibib. Jadi Julaibib ini seorang sahabat yang hitam, miskin, tapi bukan budak, ya. Jelek rupa juga. Nah, karena dia berkali-kali ditanyai Nabi, kamu tidak nikah ta, begitu. Sampai 3 kali, akhirnya dia mikir begini, kalau Nabi SAW nanyai saya, kamu tidak nikah ta, ya nanti tak jawab. Ada tak yang mau dengan saya, wahai Nabi, begitu. Akhirnya Nabi bilang, kamu datangilah, ini satu keluarga Ansor ini, bilang Rasulullah ngelamar kalian. Maksudnya ngelamar kalian tapi untuk Julaibib, begitu, untuk Julaibib. Nah, ini orang tuanya awalnya ndak mau, bapak ibunya, lho kok Julaibib sih, gitu, tak kira Rasul dewe iki mau, gitu kan. Nah, tetapi karena si putri ini wanita beriman, dia mengatakan kepada bapak ibunya, wahai bapak, wahai ibu, ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan, ya wis, apapun yang dari Rasul itu pasti baik, enggak mungkinlah. Akhirnya diterima bapak ibu. Karena Julaibib tidak punya apa-apa, sama Nabi disuruh minta, ya, untuk biaya, untuk mahar segala macam, minta ke Uthman, minta ke Ali, gitu kan, dikasih. Nah, ketika dikasih, pas dia itu beli perlengkapan untuk mau menikah, bapak ibu, rupanya ada genderang perang, panggilan jihad. Langsung uangnya itu buat beli senjata, perlengkapan gitu kan, beli kuda, beli macam-macam, akhirnya enggak jadi menikah gitu. Rupanya di medan perang itu dia syahid. Itu yang namanya siapa tadi? Julaibib. Nah, yang menjadi pembahasan di sini yang berkaitan dengan bidadari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hal tafqiduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka mengatakan, nafqidu fulanan wa fulanan, kami kehilangan si fulan dan si fulan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinnani afqidu Julaibiban, tetapi aku kehilangan Julaibib. Ketika ditemukan Julaibib itu, kemudian dipangku sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat, beliau itu melihat ke atas, terus tersenyum, diluk lagi, kayak malu begitu. Nah, ketika ditanya sama sahabat Nabi, ya, sama sahabat itu, katanya rohnya Julaibib ketika naik itu, bapak ibu, itu diiringi banyak bidadari, yang kemudian ada satu bidadari itu yang tersingkap betisnya, makanya Nabi tersenyum terus diluk tadi itu. Nggih. Ini yang berkaitan dengan bidadari, dan nanti akan banyak hadis dari bab yang akan kita bahas ini tentang bidadari itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, apa sih makna al-khurul in? Kan khurul in itu kan bidadari-bidadari begitu. Cuma saya dulu pernah, Pak, pas awal-awal habis lulus dari Madinah, saya kan di salah satu masjid di Surabaya begitu, tidak tahu ada bapak-bapak itu mau ngetes, memang nggak ngerti, tapi kok cek nemeni gitu kan. Nah, itu tanya begini, loh, nggak tahu, nanti mungkin Pak Erwan bisa jawab nggih. Itu kan di surga kan ada bidadari buat laki-laki, mosok buat perempuan ndak ono bidadara. Iku kalau sing takok gak tuwek-tuwek itu tak saduki dasi gitu kan. Pertanyaan kurang ajar seperti itu. Ya sama kemudian pada beberapa saat lagi itu ada yang bertanya, Allah kan maha mampu atas segala sesuatu. Pak Marta nggih? Maha mampu atas segala sesuatu mboten Allah itu. Maha kuasa kan? Nah, kemudian sing ndak enak itu, Bisa enggak Allah itu menciptakan sesuatu yang Allah enggak mampu mengangkatnya? Nah, kalau gitu enggak kepengen jendul ndase wae ta Bapak Ibu nggih. Itu pertanyaan yang namanya su'ul adab ma'allah. Jadi pertanyaan yang menunjukkan tidak ada sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita tahu bahwa kita diciptakan untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti pertanyaan yang mesti kita tanyakan itu cuma dua, Bapak Ibu. Pertama, ibadah apa saja sih yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita kerjakan? Karena kita diciptakan untuk beribadah. Yang kedua, sudah benar enggak ibadah yang diperintahkan Allah yang sudah kita kerjakan ini? Jangan-jangan kita beribadah jari ini untuk Allah tapi ngawur ngelakonani, kan begitu? Dan ini sangat banyak, Pak. Ya, menganggap sudah benar sholatnya tapi tidak benar, menganggap sudah benar wudhunya tapi tidak benar, menganggap sudah benar berakidahnya, bertauhidnya tapi masih tidak benar. Nah, ini bahaya. Nah, makanya mestinya itulah yang kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Apa aja sih ibadah yang diperintahkan kepada kita untuk dikerjakan? Kemudian sudah benar tidak ibadah yang tak kerjakan ini? Kembali kepada masalah bidadari dan bidadara tadi. Ya, karena ditanya dan waktu itu saya masih baru, kan. Tanya begini. Nah, yang namanya kita itu kan satu. Yang penting itu yang kita pikirkan, jangan macam-macam. Mestinya yang kita pikirkan pertama kali itu bagaimana cara agar bisa masuk surga. Wong belum jelas masuk surga kok bertanya perkara yang macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 23 Allah kan berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya tentang yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, sementara mereka, kita yang pasti akan ditanyai. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, jangan bertanya kenapa kita disuruh sholat. Ketika Allah menegaskan bahwa nanti di surga laki-laki dapat bidadari, ya wis, jangan kalian omong gitu kan. Itu perbuatan Allah Ta'ala, jangan ditanyakan. Jangan kemudian bertanya kenapa ya sholat subuh kok mek cuma dua, dan dibuat empat kayak sholat zuhur. Ini sudah dari sononya tauqifi namanya. Jadi berhenti pada qala Allah qala Rasul, dari Allah langsung, enggak boleh diganggu gugat gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, kalau di dunia saja, kalau laki-laki boleh menikah berapa sampai? Boleh nggih? Boleh, Pak. Pak siapa ini? Yang burung itu loh, siapa? Pak Andi. Sampai berapa? Empat. Nah, sekarang loh, kalau misalkan ada satu perempuan menikah ambil empat suami gitu, jenengnya apa? Jelas kan? Itu dalam dunia saja agama kita tidak membolehkan gitu loh. Jadi yang namanya syariat, jangan dibolak-balik kayak utekmu gitu. Cuma saya nggak ngomong gitu waktu itu gitu. Iya, jadi agama itu qala Allah qala Rasul, enggak berdasarkan akal. Kemudian terakhir saya bilang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan, ini tentang mengusap sepatu, Bapak Ibu. Jenengan pernah mengusap sepatu mboten? Usap itu dalam arti ngusap sebagai ganti wudu, bukan nyemir. Nggih. Jadi tentang syariat yang mengusap sepatu ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, laukana dinu birra'yi, kalau agama itu berdasarkan akal, lakana mashu asfalal khuffi aula min a'lahu. Kalau agama itu berdasarkan akal, pasti yang paling patut diusap itu bagian bawah sepatu. Kenapa? Karena yang nginjak tai kucing, yang nginjak kotoran, nginjak najis kan bagian bawah. Tapi karena agama enggak berdasarkan akal, berdasarkan qala Allahu qala Rasul, kata Ali, wa laqad raaitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu dhahira khuffaihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam au kama qala Ali radhiyallahu an. Sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas sepatunya, gitu. Jadi bagian atas. Nah, sama ngapunten panjenengan kalau BAB lewat mana? Kalau BAK lewat mana? Kalau buang angin lewat mana? Nah, pas wudhu itu kan mestinya kan yang diusap, dicuci kan bagian itu kan. Tapi kok malah tangan, mulut, telinga, kepala. Itu kalau berdasarkan akal kan enggak nyambung gitu kan. Nah, itulah inti bahwasanya Islam itu tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan qala Allah, qala Rasul, tapi ya masuk akal gitu loh. Akal bisa menerima selama akalnya enggak kemasukan pemahaman liberal Bapak Ibu. Itu. Nah, berkaitan dengan mengusap sepatu, syarat agar kita bisa mengusap sepatu ini cakupan fikih sebetulnya, tapi biar ngerti ya. Jadi syaratnya sepatu itu harus menutupi mata kaki. Nah, masuk di sepatu ini ya kaos kaki bisa, sepatu bot, pokoknya harus menutupi mata kaki. Satu. Yang kedua, kita memakai sepatu ini itu sudah dalam kondisi suci yang sempurna. Sekarang kan panjenengan kan sudah berwudu ya dengan sempurna kan? Habis sholat maghrib tadi, terus pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Dan sholat dengan memakai kaos kaki, memakai sepatu tidak menjadi masalah. Dulu para sahabat itu Bapak Ibu ketika sholat mereka pakai sepatu gitu kan. Karena masjidnya masih pasir. Nah, kalau jenengan pakai sepatu naik ke sini ono karpete ya dimarahi sama Pak Irwan nanti. Jadi beda-beda kondisi. Nah, jenengan sudah berwudu sempurna, kemudian sudah pakai sepatu nggih. Nah, batal jam 7. Batal jam 7. Iya, batal jam 7. Jam 7 ini panjenengan langsung berwudu, Pak. Kalau misalkan wudunya jam 8, maka hitungan boleh memakai sepatu, boleh mengusap sepatu ini kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau mukim 1 hari 1 malam. Nah, ketika panjenengan berwudu jam 7 tadi, itu ketika wudu enggak usah melepas sepatu, enggak pakai mencuci kaki, cukup nanti diusap bagian atas sepatu, sret, sret, gitu aja, sudah sekali. Jadi cuma diusap, bukan dibelonyo banyu sepatunya, enggak. Jadi cuma diusap saja. Nah, kalau panjenengan mukim Bapak Ibu itu boleh terus seperti itu ketika wudu, ketika batal, selama batalnya karena hadas kecil, itu berarti 1 hari 1 malam sampai besok jam 7 malam. Itu kalau mukim. Kalau musafir berarti 3 hari 3 malam. Jadi yang membatalkan mengusap itu hanya hadas kecil, kemudian ketika sepatu dilepas. Kalau sepatu dilepas ya udah batal, enggak boleh. Gitu, atau habis waktunya, maka kita enggak boleh mengusap sepatu lagi. Nah, sepatu ini ada yang mengatakan wajib kita mengusap, ada yang mengatakan sunnah. Intinya rukhsah dari Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita biar kita enggak bolak-balik lepas sepatu, apalagi pas kondisi jihad, perang gitu kan, naik gunung. Kadang-kadang sepatu tentara itu kan susah gitu loh. Nah, Imam Ahmad mengatakan bahwa mengusap sepatu ini Bapak Ibu ciri khas Ahlus Sunnah. Ciri khas siapa? Ahlus Sunnah. Karena kalau orang-orang Syiah, mereka itu ketika berwudu itu mengusap kakinya, jadi enggak dicuci. Makanya mengusap sepatu ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berkaitan dengan bidadari tadi, Pak. kembali kepada laukana dinu birra'yi, kalau agama berdasarkan akal, pasti yang paling patut diusap itu bagian atas atau bawah sepatu? Bagian bawah. Tapi karena tidak berdasarkan akal, berdasarkan qala Allah qala Rasul, kata Ali, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas sepatu beliau. Ya, sekarang makna al-hurul ain. Al-hur menurut bahasa itu jamak dari kata al-haura, jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu menunjukkan satu, musanna menunjukkan dua, jamak ini tiga ke atas. Ya, kitabun berarti satu kitab, kitabani berarti dua kitab, kutubun berarti tiga ke atas. Gitu, itu jamak. Jadi al-hur ini jamak dari kata al-haura. Artinya apa? Artinya adalah wanita remaja yang sangat cantik, sangat menggoda, sangat elok, dan sangat putih bersih. Itu al-hur, jamak kata haura. Al-ain, al-ain ini mata. Ya, mata berwarna hitam dan lebar. Ini mata paling indah yang dilihat manusia. Makanya dulu ketika film kartun yang buatan Jepang itu kan matanya lebar-lebar itu, padahal orang Jepang sipit-sipit. Ya. Ini makna hurul ain, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan al-haura sesuatu yang menjadikan mata terbelalak karena melihat kulit yang sangat lembut dan warna putih yang sangat jernih. Ada juga yang mengatakan al-haura adalah wanita yang membuat mata terbelalak ketika melihat kecantikan, keindahan, pesona, dan kemolekannya. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, kecantikan pertama kali pada wanita terletak pada mata dan besarnya mata itu. Dan mata yang paling indah adalah mata yang hitam juga lebar. Karena itulah Allah menciptakan para bidadari dengan bentuk yang sangat indah dan mempesona dengan mata seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala makhluk yang ada. Dia sangat mengetahui di manakah letak keindahan yang menggoda itu, kemudian dia meletakkannya pada para hurun'in. Ini tentang hurun'in. Sekarang sifat para bidadari, Bapak Ibu. Tentang sifat bidadari ini Al-Qur'an menyebutkan banyak sifat ya tentang bidadari. Jadi Allah itu menyebutkan keindahan mereka, kecantikan akhlak, kebersihan, kemudian tingginya kedudukan mereka dan kemuliaannya, ya. Ini Al-Qur'an penuh dengan itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam keindahan dan kecantikan sangat sempurna. Dia meninggikan kedudukan dan derajat mereka serta menjadikan mereka berada dalam akhlak yang mulia dan keistiqomahan terus-menerus. Jadi hampir mirip kayak malaikat bidadari itu. Ya. Akhlaknya masya Allah, tunduknya, patuhnya, istiqomahnya. Cuma beda, kalau malaikat diciptakan dari apa Bapak Ibu? Halo? Dari? Dari? Cahaya. Kalau bidadari diciptakan dari apa? Dari kasturi kan dulu. Nanti insya Allah ada penjelasannya lagi. Allah memperbagus penciptaan mereka dan menyucikan mereka dari barang-barang najis dan kotor. Nah, pertama sekarang sifat bidadari yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah 22. Allah berfirman, "Wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun." Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Itu Al-Waqi'ah ayat 22. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu, beliau mengatakan sofaun fi sofaidur alladzi fil asdaf lam tudannisuhu syai'. Artinya para bidadari itu sangat murni, bagaikan mutiara sangat jernih yang tersimpan dalam kulit kerang, ya, tahu kerang nggih? Mutiara itu kan dari kerang, yang tersimpan dalam kulit kerang tidak pernah terkotori oleh apapun. Dalam riwayat lam tudannishu yadun, tidak pernah terkotori oleh tangan. Jadi bidadari itu belum pernah ada yang jamah, Bapak Ibu. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Jadi mereka itu belum pernah tersentuh oleh manusia maupun jin. Sebelum pemiliknya, antum-antum ya, kalian yang masuk surga itu bidadari gak ada yang jamah, Pak. Ye? Beda dengan wanita dunia. Kemudian sifat kedua, ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 70, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, masya Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu, beliau mengatakan khairatul akhlaq hisanul wujuh. Akhlaknya sangat mulia, cantik pisan. Gitu. Akhlaknya apa? Sangat mulia dan sangat cantik. Akhlak mulia itu apa sih? Enggak cemburu, enggak marah, enggak jengkel, enggak membuat marah, enggak menjengkelkan, enggak berkata kasar, enggak pernah bentak, enggak pernah berkata nyelekit. Ada enggak orang yang ngomongnya nyelekit, Bapak Ibu? Ngomongnya enggak bentak, enggak kasar, tapi ketika ngomong tuh nyelekit gitu loh, enggak enak rasanya. Bidadari enggak seperti itu. Ya, makanya kalau ibu-ibu pengin seperti bidadari sejak di surga, harus meniru sifat-sifat bidadari. Nah, untuk pertanyaan tadi, adakah bidadara di dunia, di surga? Nah, ditanya aja balik. Nah, Islam itu ngajari sampai jadi pelacur, gitu aja. Ya, itu mestinya gitu, Pak, biar mingkem gitu loh. Kadang orang itu kalau enggak disekat gitu tuh ngomong esean gitu. Ya, jadi intinya begitu ya, ndak ono, karena ini khusus buat laki-laki. Nah, sekarang kan perempuan kan sudah punya suami kan. Nanti di sini ada penjelasannya bahwa di surga itu tidak ada wanita yang jomblo, Bapak Ibu. Andaikan menikah atau belum pernah menikah, pasti nanti akan diwarisi ya. Andaikan dia punya suami, suaminya kafir, tetap nanti diwariskan kepada orang yang beriman, begitu. Nggih, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairatul akhlaqi hisanul wujuh, sangat mulia akhlaknya dan sangat cantik wajahnya. Sifat yang ketiga, sifat bidadari disebutkan Allah dalam Al-Waqiah 37. Allah berfirman uruban atroba. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh enggak ya saya berdoa, ya Allah, nanti kalau di surga saya jangan disandingkan dengan suami yang ini ya, yang itu aja, boleh enggak kira-kira, Pak Agus? Karena enggak ada yang tanya, enggak perlu dijawab. Uruban atroban, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Uruban bukan caruban, Bapak Ibu, nggih. Uruban bukan urupan, ndak. Urupan tuker-tukeran, bukan ini. Uruban, uruban, ya. Kata Allah artinya yang sangat mencintai dan sangat dekat di hati, masya Allah. Makanya panjenengan kalau jadi istri itu seperti itu. Loh, kok ket mau istri wae sih? Karena ini kan bidadari. Nggih. Sedangkan atroban bapak ibu adalah yang berumur sama hari kelahiran. Misalkan Pak Marta, jenengan lahirnya kapan Pak Marta? Pak Marta, nggak pernah lahir nggih. Iya. Nah nanti kalau di bidadari itu bidadari Pak Marta itu umurnya persis lahir di hari lahirnya Pak Marta, masya Allah. Itu arti atroban, yang berumur sama hari kelahiran. Tiada seorang pun dari mereka yang lebih tua dari yang lain, dan tiada pula yang lebih kecil. Jadi mereka itu sama Pak umurnya, sebaya gitu. Mereka semua berada dalam satu umur, tidak pernah tua, tidak pernah hilang kecantikannya atau sirna cahaya dan keindahannya. Oke. Kemudian sifat yang keempat, ini dalam surat Ar-Rahman 58, kata Allah, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Makna ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para bidadari karena sangat indah dan mempesonanya, bagaikan yakut. Tahu yakut? Batu merah delimah. Nggih. Batu merah delima yang sangat murni dan marjan yang sangat putih. Keduanya termasuk barang tambang yang sangat mewah dan mahal. Namun, kemurnian yakut dan putihnya marjan dunia sangat berbeda dengan kemurnian dan putihnya barang-barang tambang yang mahal dalam surga. Karena yakut dan marjan di dunia diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya untuk dipergunakan dalam waktu yang sementara, ya, itu di dunia. Adapun di akhirat, tepatnya dalam surga, Allah menciptakan barang-barang tersebut untuk keabadian. Sehingga kejernihannya sangat lembut dan sangat memikat karena keindahan tampilannya yang sangat menggoda. Ini sifat keempat dari bidadari. Jadi saking indahnya, seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Bahkan disebutkan dalam hadis kan, itu terlihat betisnya itu dari luar. Jadi bagian dalamnya terlihat dari luar, bagian luarnya ya seperti itulah pokoknya, masya Allah. Gak bisa dibayangkan seperti apa. Sifat yang kelima itu dalam Al-Baqarah ayat 25. Mereka adalah suci Bapak Ibu. Kata Allah, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Untuk mereka penduduk surga, di dalamnya ada istri-istri yang mutahharah, suci, dan mereka kekal di dalamnya. Istri-istri yang dimaksud pada ayat ini adalah para bidadari yang dinikahkan dengan orang-orang beriman, yang Allah meridai surga sebagai rumah mereka dan tempat menetapnya yang abadi. Karena itu Allah menciptakan para bidadari dalam kondisi suci, tidak haid, tidak buang kotoran, tidak kencing dan tidak meludah. Ini merupakan sifat-sifat sempurna pada makhluk yang dimuliakan oleh Allah pada derajat dan kedudukan yang paling tinggi. Ini tentang sifat-sifat bidadari Bapak Ibu. Nah, terus nanti para wanita dunia ketika mereka masuk surga, apakah sama seperti itu? Ya sama. Menjadi suci juga, enggak ada haid, enggak ada pipis, enggak ada BAB, enggak ada meludah. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Yeah. Masih lama Pak Irwan isyaknya? Berapa menit masih lama itu? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bertanya di luar topik. Bagaimana hukumnya pembayaran menggunakan fintech, GoPay, OVO, ShopeePay yang memberikan voucher diskon, apakah termasuk riba? Jazakallahu khairan. Memberikan voucher diskon, gimana maksudnya ini? Kayak misalnya Gojek gitu kan, kalau saya pakai Gojek, pakai aplikasi GoPay, itu berarti ada diskon gitu tah, daripada cash. Kalau cash 20.000, kalau pakai GoPay 10.000 gitu. Ya ini memang khilaf diantar ulama bapak ibu, tetapi kembali kepada akadnya. Akad ibu, akad panjenengan ketika ngisi OVO, ngisi GoPay, ngisi ShopeePay itu akadnya apa? Nabung apa ngutangi? Kalau akadnya ngutangi riba. Makanya segala sesuatu itu kembali kepada akad, diperjelas. Gitu loh. Ngapunten. Yang namanya nikah dengan zina itu lah sama sih. Yang beda apanya? Akadnya. Kalau Pak Marta kan ada akad nikah dulu, gimana masih ingat Pak Marta? Iya, jadi sama sebetulnya, Pak. Kalau ada lahir anak ya sama, gitu loh. Cuma beda pada akad. Nah, makanya saya tanya panjenengan, akad panjenengan ketika ngisi saldo OVO, GoPay, ShopeePay ya. Itu akadnya apa? Akadnya nabung. Karena saya memang butuh sewaktu-waktu kan gampang, tinggal dedet, apa istilahnya itu Pak Andi apa? Krik-krik-krik apa itu istilahnya itu? Difoto ya apa? QR apa? QR ya Pak Agus ya? Iya. Nah, makanya tergantung kepada akadnya. Kalau akad panjenengan itu ngutangi GoPay, berarti riba tidak boleh, karena kaidahnya itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu riba. Dan riba itu enggak harus berupa uang. Misalkan saya pinjam Pak Andi uang 5 juta gitu. Ya, bukan dibalik. Pak Andi pinjam ke saya 5 juta. Nah, sejak Pak Andi tak pinjemi ini, saya minta Pak Andi tiap hari gojek saya ke kantor gratis loh ya. Nah, itu riba, enggak boleh, Pak. Tapi kalau misalnya sejak sebelum Pak Andi pinjam ke saya, ini sudah tiap hari seperti itu, maka enggak menjadi masalah. Karena setiap pinjaman yang menarik keuntungan itu namanya riba. Nah, Islam itu agama yang mudah sebetulnya. Agama yang mudah. Karena banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita memudahkan, yasiru wala tu'assiru, mudahkan jangan menyulitkan. Nah, kalau memang kemudian setiap orang itu dianggap ini riba, bahkan dalam masalah hudud, apa hudud Bapak Ibu? Hudud itu kan hukuman had, kayak orang yang berzina kemudian dirajam atau dicambuk, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hudud bisyubuhat, tolaklah atau halangilah terjadinya hukuman had dengan adanya syubhat. Maksudnya bagaimana? Meskipun Islam itu menjelaskan bahwa orang yang berzina itu dirajam atau dicambuk ya, tapi bukan kemudian Islam itu kesenangan menghukum orang, enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa enggak terjadi hukuman hudud, ya wes enggak jangan dilakukan gitu. Makanya kayak tadi hadis idra'ul hudud bisyubhat, halangilah terjadinya hukuman had dengan syubhat. Misalkan ada berita ini berzina misalnya. ya dengan si fulan. Itu biar enggak terjadi dicari. Andaikan ada syubhat, oh karena dia itu mimpi, mimpi. Dia itu misalkan enggak sadar waktu itu. Karena dia mungkin dikasih minum apa gitu kan. Atau mungkin karena remeng-remeng enggak tahu tapi cek nemeni gitu kan. Iya, saya jadi ingat ketika ada kebakaran di mana itu, asap ya di Riau atau di mana itu. Kok ada 3 hari laki-laki tidak pulang, tiba-tiba di rumah sebelah tetangganya. Niku sing temen niku Pak Pawatan itu ya. Pokoknya intinya, kalau intinya begini Bapak Ibu, Islam itu enggak kesenengan menghukumi orang berbuat dosa. Sementara kita diperintahkan untuk mempermudah. Kalau bisa akadnya itu kita nabung, ngapain kok dipaksa harus kita ngutangi, ya kan? Adapun nanti dia ngasih diskon atau dia terserah dia gitu loh. Diskon itu mesti ada kan? Atau cuma pas momen-momen tertentu gitu? Dalam? Cashback itu apa? Oh, kembalian, iya. Ya itu kan memang cara dia untuk biar rame kan, biar orang pakai anu gitu. Ya pokoknya panjenengan, kalau saya sih, kalau saya ya kalau panjenengan niatkan nabung saja, bukan niat ngutangi. Ya. Karena kalau niat ngutangi kan akhirnya riba, enggak boleh. Ya karena kan minjemi kan, enggak boleh. Nah, sementara ini kan sekarang hampir enggak bisa orang lepas dari Gojek, lepas dari OVO, ya kan? Kadang nang warung-warung itu lo bayar krik-krik. Wong kadang kita kena miraj itu kan infaknya kan anu canggih enggak seperti Baitul Mutakin. Kelutik di namira itu pakai HP krik-krik 1 juta masyaallah gitu kan. Iya, dia insyaallah begitu Bapak Ibu, wallahu taala alam. Sudah isya, kata Pak Irwan enggak boleh lama-lama, enggak baik gitu. Nggih, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa idza qadaita lana qada'an faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warzu anna wa atirna wa la tu'thir alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.